samudra. Aku tetap memegang janjiku padamu. Kembang dan bunga, hatiku Tangannya.

malam sepi, ku sendiri mengarungi kehidupan ini. Panas membara di dalam hatiku, haus dan dahaga silih berganti. Sampai kapanpun ku menanti saatnya sinar terang kan datang. Kemarau panjang yang telah ku lalui menyengat tubuh dan hatiku yang luka. Hanya satu keyakinan diriku tak pernah pudar. Selama roda dunia masih berputar, kehidupan ini pun pasti berubah. Menyirami tubuhku yang lusuh, hujan hilangkanlah dahagaku agar hidup ini tak lagi gelisah dan gelisah. Selamat datang hujan. Thank you. penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu, kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar cintaku. Tiada air menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti walau berjuta godaan mengganggu. yang terbuang, tiada yang menolong. Bila ku menyendiri, inginnya ku menjerit, harus kemanakah aku mengadu? Aku hanya padamu Tuhan aku serahkan cerita hidupku. Bilakah hidup ini akan berubah, merasakan nikmatnya harumnya. Haruskah pasrah dan selalu menang? cintaku putih hanyalah untukmu. Takkan berubah sampai akhir dunia. Namun kau tak pernah mengerti aku, menang sendiri. Yeah.